Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Inda akhina Isa bin Ma'ruf أقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب أن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج أمر بمكان البيت فنده على وعلى بساط فصلى عليهم وجعلهم حسنت بارك الله فيك selanjutnya ya Salman. Ini Abu Salman atau Salman? Oh, itu Abdurrahman ya? Hah? Ya Abdurrahman, salah orang. Ya Abdurrahman. Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Salam qala hadatsana Abdul Wahhab an Anas an Khalid bin Al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahli Sarailah ahli baitin minal ansar Fatoima indahum kauman Falamma kharja bimakanin Falamma kharja bimakanin Falamma kharja bimakanin indal bait Wadu'a lahum Fanudhiha bisautin Panudiha lahu besatin ang wadu'a lahum fasalla alaihi wadu'a lahum. Tayyib, labas. Adi taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabi rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad qala hadathana Muhammad ibn Salam qala hadathana Abdul Wahab an Khalid al-Hadha an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radiyallahu an anna Nabi anna Rasulullah alaihi salatu wasalam zaru ahla baytin minal ansar fa ta'ima indahum ta'aman fa lama khuraja umar bi makanin minal bayt fa nudhiha lahu ala bisatin fa sala alaihi wa da'alahum. Ahsan da barakallahu fikum. Indal baqin falyaqra'u. ahsantum barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali ibnu Hujr. Ali ibnu Hujr ibni Iyas Abul Hasan As-Sa'di. Ali ibnu Hujr ibni Iyas Abul Hasan As-Sa'di Al-Marwazi Nazilu Baghdad. Thiqatun Hafidhun. Thiqatun Hafidhun. Qal Haddathana Salih ابن عمر الواسطي صالح ابن عمر الواسطي نزيل حلوان نزيل حلوان dia tinggal di daerah Hulwan namun nisbahnya dari daerah Wasit. Thiqatun عن أبي خالد dari أبو خالد خالد ابن دينار أبو خالد خالد ابن دينار التميمي التميمي السعدي Al-Khayyat Al-Khayyat Barakallahu fikum. Ya yeah. Apa artinya Khayyat Al-Fatah? Apa? Penjahit. Itu profesinya beliau. Iya yeah. Penjahit yeah. Itu maishahnya ya yeah. Tukang jahit. Barakallahu fikum. Mashhurun bikunniyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya ya Abu Khaldah si tukang jahit Al-Khayyat. Barakallahu fikum. Saduqun, dia rawi yang saduq. Qal jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah. Abdul Karim huwa ibnu Abi Mukhariq. Abdul Karim ibnu Abi Mukhariq. Wasmu abihi Qais. Nama ayahnya Qais. Yaitu Abu Mukhariq namanya Qais. Kathirul wahmi fahishul khata. Kathirul wahmi fahishul khata. Dia ini banyak salah dan kesalahannya itu fatal. Barakallahu fikum. Dayib, sehingga jarah terhadap dia kembali kepada dhabt atau adalah Hasan. Mana Hasan? Ponorogo? Mawujud? Mana orangnya? Hasan? Hmm? Pergi sama kakaknya? Alfian saja kalau begitu. Dia ini dikatakan kathirul waham fahishul khata. Ini jarah terhadap dia dari sisi adalah atau dhabtnya. Dhabtnya. Gitu ya. Ahsanta. Iya, ini jarah terhadap Abdul Karim Ibnu Abi Mukhariq dari sisi dhabtnya, kekuatan hafalannya. Iya. Dia enggak bagus. Sering salah. Iya, barakallahu fikum. Kadang ketukar namanya juga kadang barakallahu fikum kebalik-balik. Baik. Adapun dari sisi adalah jempol. Gitu ya. Itu yang membuat Imam Malik tertipu dengan dia. Disebutkan barakallahu fikum, ma rawa Malikun, ma rawa Malikun an adhafi minhu. Ma rawa Malikun an adhaf minhu. Dan Imam Malik belum pernah meriwayatkan dari seorang pun yang lebih lemah daripada dia. Padahal Imam Malik dikenal sebagai imamun muntaqi. Iya. Imamun muntaqi, dia dikenal sebagai seorang imam yang selektif. Ya, la yarwi illa an thiqah. Dia tidaklah meriwayatkan dari seorang yang thiqah. Dan ini masuk dalam pembahasan barakallahu fikum apa? Itsbat, ya. Adalatur ruwat. Barakallahu fikum, yaitu dari sisi idza rawa imam al-muntaqi, apabila ada seorang imam yang dia selektif dalam mengambil ilmu, apakah termasuk riwayatnya dari orang tersebut tawthiq minhu, ya, bentuk rekomendasi dia kepada rawi tadi, barakallahu fikum. Baik, itu dibahas. Al-muhim barakallahu fikum di sini Imam Malik, ya, walaupun beliau disifati dengan al-muntaqi, seorang imam yang selektif dalam mengambil guru, taib, periwayatan dia kepada seorang rawi menunjukkan tauthiknya kepada rawi tersebut, barakallahu fikum, hadhil kaidah lais alal itlaq, kaidah ini tidaklah digunakan secara mutlak, barakallahu fikum, wa fihi al-istisna, dan di dalamnya ada pengecualiannya, minhu hadza ar-rawi, di antaranya adalah rawi ini, ya, Abdul Karim Ibnu Abi Mukhariq, barakallahu fikum, Abdul Karim Ibnu Abi Mukhariq, barakallahu fikum. Iya. Baik. Imam Malik barakallahu fikum tertipu dengannya. Lamma tabayyana lahu amruhu, lamma tabayyana lahu amruhu i'tadara. Imam Malik tatkala jelas, iya, urusan Abdul Karim Ibnu Abi Mukhariq, artinya beliau tahu, oh ternyata orang ini nih enggak bagus, hafalannya enggak kuat. Ya. Tatkala tahu jelas barakallahu fikum kelemahan, iya, Abdul Karim i'tadara, beliau pun menyampaikan uzurnya. Kenapa beliau meriwayatkan dari Abdul Karim, padahal beliau terkenal sebagai apa? Muntaqi. Faqal, dan beliau mengatakan, gharrani, gharrani bikasrati bukaihi fil masjid. Gharrani, tayyib, bikasrati bukaihi fil masjid. Walam yakun min ahli baladih. Walam yukhraj anhu hukman. Barakallahu fikum. Ya. Imam Malik menyebutkan alasannya kenapa beliau meriwayatkan dari Abdul Karim, karena saya tertipu, iya, dengan tangisannya yang begitu sering di dalam masjid. Jadi secara penampilan zahir Barakallahu fikum, dia orang yang baik, orang yang khusyuk, akhlaknya bagus, ya. Sering menangis di dalam masjid. Sehingga Imam Malik husnudzon kepada orang ini. Ya. Mengambil ilmu darinya. Ternyata orang ini barakallahu fikum, ya memang bagus dari sisi apa? Adalahnya. Saya bilang gini, ya adalahnya. Tapi dari sisi dhabt, ya. Hafalannya barakallahu fikum, kekuatan dia dalam menyimpan file barakallahu fikum data, iya, hadis, riwayat, rawi, itu kacau. Iya, banyak salahnya, dan waktu itu Imam Malik belum mengetahui kelemahan tersebut. Hanya barakallahu fikum pertemuan beberapa kali dalam keadaan Imam Malik bukan penduduk dari negerinya dia, dan juga orang ini Imam Malik enggak pernah dengar. Iya. Hukum tentang dia yang berbicara barakallahu fikum miring tentang dia barakallahu fikum, hingga beliau melihat husnudzannya saja barakallahu fikum. Tayyib. Wa innama dzukira anhu targhiban wa fadlan, dan disebutkan tentang dia ini ya targhib, ya ada barakallahu fikum rekomendasi, orangnya bagus, tayyib, hasanul khuluq, ya fadlan, keutamaan. Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Sehingga dari situ barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum, terkadang yujrah ar-rajul, ya. Seseorang itu dijarah barakallahu fikum wa huwa, ya. Tayyib, minal muttaqi, orang yang bertakwa. Gitu ya. Dalam keadaan dia orang yang baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Tapi karena pada dirinya ada beberapa kesalahan-kesalahan barakallahu fikum. Iya. Dalam penyampaian ilmu, iya. Walaupun barakallahu fikum laisa biqasdin, tidak ada niatan jelek, tapi ya karena dia barakallahu fikum seperti itu kelemahannya, ya, dalam menyampaikan beberapa riwayat atau keterangan atau barakallahu fikum fatwa dayib, atau hukum barakallahu fikum, sehingga ya umat butuh apa, dikasih tahu, dijelaskan, iya, bahwasanya orang ini barakallahu fikum bukan ahlinya, bukan bidangnya dalam hal yang seperti ini barakallahu fikum. Tayyib. Itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana amanah ilmiah yang barakallahu fikum dipikul oleh mereka para ulama. Iya. Tayyib. Sehingga bukan dalam rangka untuk merendahkan orang tersebut, meremehkan alim tersebut, orang yang baik tersebut barakallahu fikum, tapi dalam rangka, iya, yang pertama barakallahu fikum hifz lid-din, dalam rangka untuk menjaga agama, ya, agar tetap murni, tidak rusak dengan penyampaian-penyampaian yang salah barakallahu fikum. Yang kedua hifz, ya, barakallahu fikum asyakhs, menjaga orang itu sendiri, ya, menjaga orang yang menyampaikan kesalahan itu barakallahu fikum. Ketika umat dijelaskan orang ini salah, orang ini barakallahu fikum khatik, iya, maka orang tidak lagi tertipu dengannya barakallahu fikum. Wa idza sakatta anta wa sakatta ana, mata ya'riful jahil al-haq minal batin. Kalau kamu diam, saya juga diam, terus kapan orang yang jahil mengerti yang benar dari yang salah? Iya. Bedakan antara barakallahu fikum pembahasan ini dan itu. Paham, ya? Terkadang barakallahu fikum sebagian pihak memahami yang namanya tahdzir, peringatan, iya, itu dianggap sebagai upaya untuk barakallahu fikum menjatuhkan nama baik seseorang. Iya. Terkadang tahdzir dianggap sebagai barakallahu fikum salah satu bentuk membunuh karakter. Nah, itu istilahnya orang sekarang, ya, membunuh karakter, menjelek-jelekkan seseorang barakallahu fikum. Tayyib. Wa hadza al-jahl. Ini termasuk kejahilan. Iya. At-tahdzir barakallahu fikum niatannya bukan ke arah sana. Ya, sekali lagi, tahdzir yang benar barakallahu fikum, yang tepat sasarannya tujuannya bukan untuk menghina atau membunuh karakter, ya, atau menjelekkan seseorang. Tapi tujuannya tahdzir tadi adalah melindungi agama dan melindungi orang itu sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Ila Abil Aliyah. Abdul Karim mendatangi Abul Aliyah. Abul Aliyah Rufai ibnu Mihran. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Rufai ibnu Mihran. Siqatun mutqin. Siqatun mutqinun. Wa alaihi siyabu sufin. Dalam keadaan Abdul Karim ini menggunakan pakaian yang terbuat dari suf wall. Barakallahu fikum. Ayib. Iya. Menunjukkan apa, ikhwan? Kezuhudannya. Iya. Memang Abdul Karim ini kelebihannya dari sisi itu. Iya. Akhlaknya, barakallahu fikum, tingkah lakunya menunjukkan orang yang baik, ya, orang yang bagus dia. Cuman sayangnya itu saja. Iya, lemah dari sisi barakallahu fikum hadis. Barakallahu fikum. Baik. Dia mengunjungi Abul Aliyah menggunakan baju yang seperti itu. Suf itu ma'ruf dengan pakaian orang barakallahu fikum rakyat jelata. Gitu ya. Baik. Ala kadarnya. Faqala lahu Abul Aliyah. Maka Abu Aliyah menasehati Abdul Karim. Iya. Innama hadhihi siyabur ruhban. Iya. Baju yang kamu pakai ini adalah bajunya ruhban. Barakallahu fikum. Ruhban jam'u rahib. Ruhban ini adalah bentuk jamak dari rahib. Asluhu minar rahbah. Asalnya dari rahbah al-khawf, yang artinya adalah ketakutan. Baik. Barakallahu fikum. Kanu yatarahhabuna bittakhalli min ashghalid dunya. Kanu yatarahhabuna bittakhalli min ashghalid dunya wa tarki maladhiha wa zuhdi fiha wal ghurbati an ahliha wa ta'ammudi masyaqqiha intaha kama fin nihaya sebagaimana disebutkan dalam an-nihaya fi gharibil hadith Ibnu Athir. Tayyib. Iya. Ruhban itu jamak dari rahib, artinya pendeta, dan mereka ini barakallahu fikum melakukan amaliyah, iya, kependetaan dengan cara meninggalkan, mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, zuhud dari dunia, dan mengasingkan diri dari penduduk dunia, dan mereka memberatkan diri mereka untuk memikul perkara-perkara yang berat. Itu ruhban, iya. Jalan hidupnya pendeta. Barakallahu fikum. Seperti itu. Benar-benar barakallahu fikum meninggalkan yang namanya dunia secara totalitas atau mayoritas. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil faedah anna min adabi ziarah, bahwasanya termasuk adab dari ziarah adalah ikhtiyaruz zinah wal jamal. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu seseorang ketika dia ziarah, berkunjung, entah itu ke rumah teman, sahabat, keluarga, atau seorang petinggi gitu ya, pejabat, barakallahu fikum, siapapun yang ingin dia kunjungi, hendaknya dia menggunakan barakallahu fikum zinah. Iya, taib. Hiasan. Iya, yang dia miliki barakallahu fikum wal jamal, iya, tampil dalam barakallahu fikum hai'ah, iya, penampilan yang indah barakallahu fikum. Baik. Iya, sehingga termasuk adab dalam berziarah, berkunjung adalah menggunakan pakaian yang baik. Iya. Menggunakan pakaian yang sopan. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga termasuk kesalahan barakallahu fikum ketika seorang berkunjung ke tempat ya temannya atau keluarga atau yang semisal dengannya, dia menggunakan pakaian barakallahu fikum ya ala kadarnya. Padahal dia punya yang lebih baik. Padahal dia punya yang lebih bagus. Iya. Pakaiannya sudah lusuh, kumel, barakallahu fikum, sobek-sobek, begitu ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk tidak meniru kebiasaan salaf. Iya. Salaf barakallahu fikum kebiasaan mereka kalau berkunjung ke rumah seseorang tajammalu. Mereka memperindah penampilannya. Iya. Itu termasuk adab barakallahu fikum dan tidak dihitung sebagai bentuk barakallahu fikum kesombongan ya atau ujub. Tapi itu termasuk adab. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-muadzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya Abu Aliyah mengatakan in kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu. Baik, in di sini in zaidah. In di sini adalah in zaidah. Sehingga tidak diartikan. Iya. Sehingga asalnya adalah kana al-muslimun. Adalah kebiasaan kaum muslimin kalau mereka mengunjungi seseorang maka tajammalu, mereka memperindah barakallahu fikum penampilannya. Ya. Baik. Di sini terdapat faedah fihi ikhbar bi anna sahabah radhiyallahu anhum wa atsba'ihim kanu yatajammaluna indama yazuruna aqaribahum wa ikhwanahum. Di dalamnya terdapat ikhbar, pemberitaan, berita bi anna sahabah radhiyallahu anhum, bahwasanya para sahabah radhiyallahu anhum ya wa atsba'ahum dan pengikutnya kanu yatajammalun, mereka memperindah diri indama yazurun, ketika mereka mengunjungi kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu termasuk adab. Sekali lagi itu termasuk adab, bukan menunjukkan barakallahu fikum ya kesombongan barakallahu fikum atau baik. Ya, keujuban barakallahu fikum. Kecuali kalau memang ada niat ke arah sana. Ya, dia menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus, elit, ya untuk pamer. gitu ya, untuk pamer barakallahu fikum. Baik. Iya, pamer di hadapan saudara-saudaranya barakallahu fikum. Tayyib, bahwasanya dia sukses gitu ya. Dan juga ada niatan untuk melecehkan iya saudaranya yang lain barakallahu fikum. Dia datang khususnya barakallahu fikum iya ketika apa? Kumpul keluarga begitu ya. Barakallahu fikum, dia datang pakai mobil Mercy. Iya. Barakallahu fikum. Sedangkan saudaranya yang lain datang pakai mobil Ikhwan, Carry gitu ya. Baik, butut lagi. Barakallahu fikum. Baik, di situ dia ya tafakhar, dia membanggakan dirinya. Barakallahu fikum. Iya. Ente ini kerja di Jakarta puluhan tahun, masa cuma dapat Mercy? Iya, saya lo kerja di pelosok sana Kalimantan baru 1 tahun. Coba lihat Mercy di depan tuh punya saya itu. Nih, coba lihat. Hah, STNK-nya. Gitu ya. Atas nama saya. Atas nama saya barakallahu. Itu barakallahu fikum lain lagi. Iya. Yang dimasukkan di sini barakallahu fikum adalah seseorang yang memperindah dirinya barakallahu sebagai adab. Iya. Untuk meniru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka berziarah. La tafakhuran, bukan untuk pamer atau membanggakan di diri. Itu yang harus diwaspadai. Iya, itu yang harus diwaspadai barakallahu fikum. Terkadang iya, syaitan akan menggiring Anda ke arah sana. Ya, awalnya barakallahu fikum mungkin niatannya untuk sebagai bentuk adab, ya. Tata krama, sopan santun ketika berkunjung menggunakan pakaian yang bagus, yang baik. Barakallahu fikum, ketika pakaian Anda itu lebih baik daripada yang lain, ya, lebih mewah daripada yang lain, terkadang syaitan akan memberikan bisikan-bisikan untuk apa? Tafakhur. Coba lihat itu. Mah, baju teman-temanmu itu, saudara-saudaramu, ha? Wah, itu kelas paingan itu. Ya. Paling belinya di paing 50.000. Ente pakaiannya iya, baik. Atasnya aja udah hampir 500.000. Gitu ya. Belum bawahnya barakallahu fikum. Maka ada bisikan ke arah sana barakallahu fikum, maka harus dilawan. Harus dilawan barakallahu fikum, jangan diikuti. Iya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sebelum kita membaca beberapa pertanyaan, di sini ada beberapa titipan salam. Iya. Tapi yang pertama, kemarin saya dititipin salam oleh akhuna Abdul Wahid. Tahu Abdul Wahid ya? Nama kecilnya Faruk. Ya, nama gedenya Abdul Wahid barakallahu fikum, yang sekarang di Malang. Titip salam buat teman-teman dan asatidah barakallahu fikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga di sini tadi ada titipan salam juga dari Abdullah Magelang untuk asatidah dan para tulab Al-Bayyinah barakallahu fikum. Kenal ya? Sama Abdullah, kalau enggak kenal tanya sama Abdurrahim. Ya. Dia kenal kayaknya. Abdurrahim kenal ya sama Abdullah Magelang ya? Kenal enggak Abdurrahim? Hah? Kenal baik atau kenal tidak baik? Kenal baik ya. Baik. Apa hukumnya memberi tulisan Al-Quran seperti di tiang masjid atau yang lainnya? Jika tidak boleh, kenapa kok Ka'bah ada tulisannya? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa fatwa di kalangan para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mereka semua mengatakan perkara yang demikian adalah perkara yang dibenci. Iya. Imam Malik mengatakan akrahu hadza. Barakallahu fikum. Wal makruh indal mutaqaddimin bima'na at-tahrim. Iya, diharamkan. Barakallahu fikum. Begitu juga Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, barakallahu fikum. Tayib. Sebagian mereka mengatakan itu termasuk kebid'ahan. Ya, menghiasi masjid dengan kaligrafi, barakallahu fikum, ya, atau ornamen-ornamen yang ada, barakallahu fikum. Tayib, itu termasuk perkara yang mungkar, ya, perkara yang dibenci, barakallahu fikum. Yang pertama di situ ada sisi ya tashwish, akan mengganggu orang yang sholat, ya, kalau masjidnya itu terlalu banyak hiasannya, ornamennya, terlalu banyak kaligrafinya, itu akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, barakallahu fikum. Di situ juga ada barakallahu fikum unsur tafakhurnya, ya, berbangga-bangga antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Antum kira murah harga kaligrafi itu, iya. Sampai barakallahu fikum puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta untuk kaligrafinya tok. Gitu ya. Barakallahu. Seandainya barakallahu fikum uang untuk kaligrafi tadi dialokasikan, iya, ke tempat yang lain, barakallahu fikum, tayyib, untuk memperluas bangunan masjid atau tempat wudunya atau kamar mandinya, barakallahu fikum, itu lebih bermanfaat, barakallahu fikum. Baik. Itu hukum secara syar'i. Adapun yang terjadi barakallahu fikum pada kiswah, ya, kain yang barakallahu fikum membungkus Ka'bah, barakallahu fikum, itu termasuk ya amalan pemerintah, ya, para penguasa, barakallahu fikum, nayib, dan itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Iya, tidak bisa dijadikan landasan hukum, barakallahu fikum, nayib. Nanti bisa lihat, ya, sebagian penguasa yang ada, barakallahu fikum, di sana ada yang halikul lihya, gitu ya, memotong jenggotnya, ada yang isbal, barakallahu fikum, itu tidak bisa kita jadikan sebagai landasan hukum. Ikhwan ya, tayyib. Dalil huwa barakallahu fikum minal Quran was sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Apa wanita boleh berhias atau memperindah penampilan ketika berziarah, maksudnya berkunjung? Iya. Untuk wanita barakallahu fikum, mereka memiliki ahkam sendiri. Iya, ketika mereka keluar dari fitnah, di situ ada larangan untuk tabarruj. Iya. Untuk tabarruj barakallahu fikum, ya. Taib. Mempersoleh, memperindah dirinya, barakallahu fikum, menggunakan perhiasan yang lengkap, ya, full, barakallahu fikum, tayyib, dari atas sampai bawah itu ada perhiasannya semua, ya, barakallahu fikum, ada antingnya di hidungnya, barakallahu fikum, tayyib, gelang tangannya, gelang kaki, kalung leher, barakallahu fikum, tayyib, ya, itu termasuk perkara yang haram, ya, barakallahu fikum. Tidak boleh menggunakan minyak wangi, barakallahu fikum. Sehingga untuk wanita, barakallahu fikum, ketika mereka berkunjung atau berziarah, memiliki ya adab, barakallahu fikum, tersendiri. Gitu ya, artinya tidak boleh tabarruj, yang lebih barakallahu fikum tayyib, gampangnya lagi adalah hal-hal yang bisa menggoda dan menarik perhatian al-ajnabi. Gitu ya ikhwan ya. Tayyib, menggunakan baju-baju barakallahu fikum ya, terkadang sekarang barakallahu fikum kita mengamati adanya fenomena barakallahu fikum di kalangan ya sebagian akhwat atau umahat barakallahu fikum menggunakan ya pakaian-pakaian atau jubah-jubah barakallahu fikum yang mengandung apa? Hiasan. Iya. Yang bisa menarik atau menggoda ya perhatian barakallahu fikum lawan jenisnya. Iya, barakallahu fikum. Sehingga demikian barakallahu fikum harus dijauhi, iya. Ada yang namanya istilahnya apa itu? Butterfly, apa namanya? Jubah butterfly. Gitu ya. Barakallahu fikum, kayak kupu-kupu, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang semisal dengan itu barakallahu fikum. Iya. Itu kebablasan. Atau menggunakan barakallahu fikum apa? Ukiran-ukiran, iya. Tayyib yang sangat mencolok. Itu juga barakallahu fikum dijauhi. Ya. Ini maksudnya apa ini? Bisa bantu? Baik. Afwan Ustaz, mengapa kaum Syiah mereka tidak mengkafirkan sahabat Abu Ayyub, Salman Al-Farisi dan Ali bin Abi Thalib? Kalau untuk Salman Al-Farisi karena dia dari Persia barakallahu fikum, dan Tayyib Syiah ya itu sangat erat ya hubungannya dengan Persia barakallahu fikum. Tayyib min abnaihim, termasuk keturunan-keturunan dari Persia barakallahu fikum, sehingga mereka mengecualikan Salman Al-Farisi. Untuk Ali bin Abi Thalib karena itu memang sebagai barakallahu fikum tameng mereka. Iya. Tokoh inilah yang mereka angkat barakallahu fikum, Ali dan keturunannya yang mereka anggap barakallahu fikum sebagai orang yang iya berhak untuk menjadi nabi, atau bahkan sebagai mereka yang mengatakan Ali adalah sebagai tuhan-tuhan mereka barakallahu fikum. Adapun untuk Abu Ayyub Al-Ansari, Ma'arif, ana enggak tahu, ada yang tahu? Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari dikecualikan? Hah? Barakallahu fikum. Tayyib. Intinya barakallahu fikum ini hanya sekedar ya manipulasi mereka barakallahu fikum, menunjukkan mauqif mereka, sikap mereka dalam mengkafirkan dan tidak, itu dibangun di atas hawa nafsu. Iya. Ada yang mengandung unsur ta'assub, membela barakallahu fikum golongan, iya. Seperti Salman Al-Farisi karena sama-sama dari Persia, mereka kecualikan barakallahu fikum. Tayyib. untuk Ali bin Abi Thalib karena memang itu dianggap sebagai imamnya mereka. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya mauqif mereka adalah mauqif yang dibangun di atas hawa nafsu, bukan mauqif yang dibangun di atas wahyu. Barakallahu fikum. Ya. Ayyib. Wallahu taala alam bisawab. Buktinya barakallahu fikum ketika iya. Ketika mereka mendatangi Muhammad bin Hanafiyah, salah satu keturunannya Ali bin Abi Thalib tapi dari jalur iya. Bukan Muhammad bin Hanafiyah tapi Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin. Iya, barakallahu fikum. Tayyib, ketika mereka mendatangi Ali Zainul Abidin barakallahu fikum mengajaknya untuk bergabung, iya, dan itu dimulai dengan meminta beliau untuk mencela Abu Bakar dan Umar barakallahu fikum, namun Ali Zainul Abidin tidak mau melakukannya. Iya. Jadi beliau menolak, akhirnya ditinggalkan oleh mereka. Maka saat itulah muncul gelar Rafidhah. Rafattumuni, rafattumuni fa antum Rafidhah, kata beliau. Iya, kalian telah menolak bimbingan saya, arahan saya, berarti kalian itu Rafidhah. Menunjukkan ya kan mauqif mereka, iya, itu dibangun di atas hawa nafsu. Iya. Jadi penggambaran mereka itu mereka membela haknya Ali barakallahu fikum. Iya. Berupaya untuk mengembalikan haknya beliau itu sekedar barakallahu fikum tayyib. Iya. Tipu daya mereka. Buktinya ketika barakallahu fikum keturunannya Ali radhiyallahu an barakallahu fikum meminta mereka untuk iya kembali tidak melakukan tindakannya demikian, tidak mereka terima. Menunjukkan bahwasanya mauqif mereka, sikap mereka dalam al-wala wal-bara itu dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas wahyu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.